thank you so much to Mas Idalis Marang for having me. Okay. Dan untuk bandnya nih, Neurotic, seluruh bandnya, thank you so much. Kairis Bookman, thank you so much, my brother. Dan ini teman saya, teman yang baru, tapi akrab banget dan emang asik banget orangnya. Kenalin Jones, Mr. Jones, happy. Nah, I'm gonna let him introduce his friends to you tonight. And maybe also you can check out their music, Neurotic. Rocky Wasono on the drums. On the bass, main bass bermain di Rock Indonesia saat ini. Pianos, Pianos on the bass, singkatan. Shai musiknya. Sahabat saya kemarin baru buat heboh dunia pet karena di tempat sebelah dia coba di aku naked tanpa baju. Buka dong. Tapi dia adalah salah satu musisi punk yang bertanggung jawab. Lihat, belum ada anak punk yang telanjang mainnya terus di sini main di RW bisa. Gue kasih cerita aja. Jadi mungkin anak Jakarta tahu dulu ada tempat namanya Poster Cafe. Wah, saya belum lahir. Ada yang tahu kan? Oh, Anda adalah salah satu lulusan Poster Cafe yang malam ini selamain sama Mas Indra di sini. Ini lulusan Poster Cafe paling sukses adalah Anda. Rumah sakit apa semua lewat. Ini anak tipe paling sukses hari ini adalah Anda. Kasih dikit apa gitu. Dia bilang sok keras, dia sok elektronik suara rock, tapi dia rockstar atau penyipok atau apa yang ada fotonya tuh di jazz kalau di situ. Berarti dia paling jazz dong, iya nggak? Jadi dia semuanya melodis. Thank you. semua hal yang baik itu berasal dari Tuhan. Iya. Dan gagal itu berasal dari manusia. Jadi kita harus selalu berniat baik. Amin ya Allah. Anyway, dasarnya keren banget musisi ini semuanya. Amazing musicians. So thanks again for organizing this and for having me. But I want you to sing with me. Yeah, queer.